Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para mirsa, para jamaah masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita masih pada perkara-perkara yang terjadi di Padang Mahsyar, ya. Dan sekarang kita akan bahas tentang Haudun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mukaddimah, ya. Yang pertama, urgensinya, ya. Yaitu bahwasannya ketika di Padang Mahsyar, orang-orang sangat membutuhkan air minum, ya. Terutama matahari turunkan dalam jarak 1 mil, ya. Tudunas syams ala qadri mil. Matahari turun dalam 1 mil sebagaimana kita jelaskan, ya. Kemudian wa yakunun nas fil araq ala qadri a'malihim, kemudian manusia mengeluarkan keringat sesuai dengan ukuran amalan mereka. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang di ila rukbatai sampai di lutut, ada yang ila hakawai di pinggang, sampai ada yang yuljimul ijaman sampai di mulutnya, ya. Semakin imannya semakin kurang, maka keringatnya semakin banyak. Dan manusia tidak bawa apa-apa ketika di Padang Mahsyar, ya. Buhman. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah, uratan gurlan buhman, ya. Manusia dibangkit dalam pada hari kiamat dalam kondisi tidak pakai berpakaian, belum disunat, buhman. Apa itu buhman? Ya, laisa ma'ahum syai', mereka tidak bawa apa-apa. Tidak ada bekal mereka bawa, tidak ada minum yang mereka bawa. Di saat kondisi demikian, maka benar-benar orang-orang sedang membutuhkan air minum, ya. Dan caranya, siapa yang bisa mampir ke telaga Nabi SAW, ya, kemudian dia minum dari telaga Nabi SAW, maka dia akan hilang rasa hausnya. Man syariba minhu, ya, lam yadhma ba'dahu abadan. Barang siapa yang minum dari telagaku, kata Nabi SAW, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Oleh karenanya, para salaf dahulu, ya, para salaf perhatian untuk berdoa agar bisa minum dari telaga. Agar bisa minum dari telaga Nabi SAW. Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat junior Anas bin Malik, berkata, adraktu ajaizal Madinah. Ya, aku mendapati wanita-wanita tua kota Madinah, ya. Ya. Ma yusallina salatan illa sa'alna Allah Ta'ala an yuridahunna hawdha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka salat satu salat pun ibu-ibu di kota Madinah kecuali mereka berdoa kepada Allah agar Allah membuat mereka bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa datang berarti bisa minum dari telaga Nabi. Menunjukkan mereka perhatian terhadap telaga Nabi sehingga mereka berdoa setiap kali sholat. Ya. Oleh karena kita sering mendengar para imam ketika di sholat tarawih mereka berdoa, ya. Allahumma sqina min haudi nabiyyika syarbatan la nadma'u ba'daha abadan. Mereka sering berdoa, ya Allah, ya, minumkanlah kami dari telaga Nabimu dengan tegukan atau minuman yang kami tidak akan haus setelah itu selama-lamanya. Akhirnya seorang menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah agar bisa mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna al-haud. Al-haud yaitu tempat berkumpulnya tempat majma'ul ma', tempat berkumpulnya air. Tempat berkumpul air, ya. Yang banyak, ya. Kalau bahasa kita, ya. Danau, ya. Danau atau telaga, ya. Jelas maknanya al-haud, ya. Adapun dalil dalil adanya al-haud. Ya, dalilnya sangat banyak, yaitu hadis-hadis mutawatir. Ya, hadisnya mutawatir. Saya sering sampaikan, apa itu mutawatir? Mutawatir itu artinya secara sederhana, hadisnya diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Satu sahabat saja meriwayatkan, kalau sahih kita benarkan. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4, apalagi 5, apalagi 10, apalagi lebih daripada itu. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan, kata Ibnu Hajar, dalam Fathul Bari, yaitu, kurang lebih 50 sahabat yang meriwayatkan. Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan, ada sebagian ulama yang menyebutkan sampai 80 sahabat yang meriwayatkan tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan Nabi sering mengulang-ulang. Oleh karenanya ketika ada seorang datang kepada Abu Barzah Al-Aslami, dia mengatakan bu'istu ilaika li as'alaka. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'alaka anil haud? Aku diutus untuk bertanya kepada engkau tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fihi syai'an? Apakah engkau wahai sahabat Abu Barzah, sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, apakah engkau mendengar Nabi pernah menyebut tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis, kau pernah dengar? Kata dia, "Na'am, aku dengar." "La marrah," bukan sekali aku dengar. "Wala sintain," bukan dua kali. "Wala salasan." "Wala arba'an wala khamsan." Saya bukan dengar dari Nabi bukan cuma sekali, bukan cuma dua kali, bukan cuma tiga kali, bukan cuma empat kali, bukan cuma lima kali. Kemudian beliau berkata, "Man kafara bihi la saqahullahu minhu." Barang siapa yang mendustakan telaga Nabi, semoga Allah tidak kasih dia minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kharaja muqdoban, kemudian dia keluar dalam kondisi marah. Ya, Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya beliau memahami bahwasanya, atau dia menjelaskan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW sering menyebut tentang haud berulang-ulang. Makanya wajar jika yang meriwayatkan sampai 50 sahabat. Makanya seorang punya ahli hadis mengatakan mimma tawatar hadithu man kadzab ya wa man bana lillahi baitan wahtasab war ru'yatu wasyafa'atu wal haudhu wal mashu ala al khuffaini wa hadhihi ba'du. Kata seorang penyair, di antara hadis-hadis yang mutawatir yang diriwayatkan dari lebih dari 10 sahabat, hadis man kadzab, ya hadis tentang barang saya berusaha senamaku, siapkan kaplingnya di neraka. Waman banillahi masjidan wahtasab, kemudian hadis yang mutawatir juga, barang siapa yang bangun masjid, rumah karena Allah dan cari pahala, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kemudian hadis tentang ru'yah, yang diriwayatkan lebih dari sekitar 26 sahabat. Was syafa'ah, juga yang diriwayatkan juga banyak. Wal haudhu, yang meriwayatkan kurang lebih 50 sahabat. Wal mas'al khufain, ini juga sekitar 80 sahabat. Ru'ya 26 sahabat. Ini 50 ya. Ini 80. Jadi ini contoh hadis-hadis apa? Mutawatir. Oleh karenanya tidak usah diragukan tentang kesahihan hal-hal yang berkaitan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara berikutnya, nanti akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Berikutnya, di manakah posisi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada khilaf di kalangan para ulama, secara umum ada 2 pendapat, bahkan ada 3 pendapat, tapi kita yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan Fathul Bari ada 2 pendapat ya. Yang pertama bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Sirat. Itu di Padang Mahsyar. Pendapat yang kedua, telaga Nabi, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Sirat. setelah Sirat. Dan ini Allah alam adalah pendapat Ibnu Hajar mengisyaratkan ini adalah pendapat Al-Bukhari. Al-Bukhari sebagaimana dipahami dari tabuibnya, ya, dari bab-bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan seakan-akan Ibnu Hajar condong kepada pendapat ini. Tapi kalau ini adalah pendapat mayoritasnya. Al-Qurtubi, Al-Ghazali dan yang lainnya. Barisalah mayoritas ulama. Adapun pendapat pertama mengatakan telaga Nabi sebelum Sirat. Karena mereka mengatakan hikmahnya. Dalilnya apa? Hikmahnya untuk menghilangkan haus. Untuk menghilangkan haus. Sementara rasa haus tersebut terjadi di padang mahsyar. Yang terjadi di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, dalam hadis disebutkan ada yang diusir dari telaga. Ini menunjukkan terjadi sebelum Sirat, karena kalau setelah Sirat, semua yang lolos Sirat pasti masuk surga, enggak mungkin ada lagi yang diusir, karena semua yang berhasil lewat Sirat dia pasti masuk surga, ya. Itu menunjukkan bahwasanya karena dalam hadis disebutkan kata Nabi ada orang datang kepada telagaku, ya. Nabi mengenal mereka, tiba-tiba mereka dihalau diarahkan ke neraka Jahannam, ya. Nabi mengatakan Usaihabi, mereka adalah sahabatku. Dikatakan kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Akhirnya dibawa ke neraka Jahannam. Jadi itu tidak mungkin terjadi setelah Sirat. Itu terjadi sebelum Sirat. Maka ini dalil yang kuat, ya, menunjukkan bahwasanya telaga sebelum Sirat. Adapun pendapat yang mengatakan telaga setelah Sirat, mereka di antara dalil yang paling kuat. Nabi mengatakan man syariba minhu, ya. Man syariba minhu lam yazma, ya, ba'dahu abadan. Siapa yang minum tidak akan haus. Haus. Sehingga mereka mengatakan sementara kalau letaknya di padang mahsyar bisa jadi yang datang adalah pelaku maksiat. Umat Nabi pelaku maksiat minum terus sinar tidak lewat Sirat. Bagaimana mereka masuk neraka? Saya ulangi. Ini sisi pendalilan kata mereka. Nabi berkata siapa yang minum tidak akan haus. Kalau ini lokasi telaga sebelum Sirat, kita tahu kalau sudah lewat Sirat pasti masuk surga. Kalau letaknya sebelum Sirat, bisa jadi ada yang datang dari umat Nabi, mungkin pelaku maksiat. Karena semua umat Nabi minum kecuali orang-orang yang dikecualikan. Yang nanti akan kita sebutkan di akhir pembahasan. Nah, kalau ada pelaku maksiat minum, padahal Nabi bilang kalau sudah minum tidak akan haus selamanya. Ternyata dia sudah minum di telaga Nabi, kemudian dia lewat Sirat, kemudian dia masuk neraka, bagaimana? Ya. Maka ini juga sisi pendalilan yang kuat. Dua-dua punya dalil, namun dibantah oleh pendapat pertama mengatakan kalaupun dia masuk neraka, maka dia akan diazab, ya, selain dari rasa haus, diazab yang lain mungkin siksaan berat, tapi kalau haus tidak. Karena Nabi mengatakan siapa yang minum tidak akan haus selamanya. Tapi ini ya dibantah lagi. Siksaan apa lagi di neraka? Siksaan yang paling penting adalah rasa haus, rasa lapar di neraka. Intinya saya ingin menyampaikan ada dua pendapat. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan ada telaga sebelum Sirat, ada telaga setelah Sirat, dan yang datang sebelum dan sesudah berbeda orangnya. Beliau ingin menjamakkan dua pendapat. Sebelum ada, sesudah ada. Yang datang sebelum Sirat ada. Kelompok manusia tertentu setelah Sirat juga ada. Kenapa di Sirat kehausan? Ya, melewati Sirat itu melewati di bawahnya ada api neraka Jahannam, haus dan yang lain-lainnya. Tapi intinya ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian yang berikutnya, ya, setiap nabi punya haus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin hawdhan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan wa inni la arju an akuna aktsarahum waridatan. Kata Nabi SAW, setiap nabi punya telaga, setiap nabi ada punya telaga. Ya, masing-masing umatnya butuh kehausan ketika itu. Nabi Isa punya, Nabi Musa punya, Nabi Nuh punya, masing-masing punya telaga, ya. Wa innahum yatabahawun, dan mereka berbangga, senang. Siap di antara mereka siapa yang ayyuhum aktsaru warida? Siapa yang paling banyak pengunjungnya telaga tersebut? Kemudian kata Nabi, wa innila arju, dan aku berharap, an akuna aktsarahum warida. Aku berharap telagakulah yang paling banyak orang yang datang. Dan insyaallah demikian, ya, karena telaga Nabi yang lebih spesial daripada yang lainnya, ya. Lebih spesial daripada yang lainnya. Nabi SAW berkata, ana faratukum alal haud. Ya. Aku menunggu kalian di telagaku. Al-farat, ya, maknanya faratu, farat, ya, yaitu man taqaddama ala ghairihi. Namanya farat itu artinya yang datang di luar. Datang di luar, kemudian menunggu, siap-siap. Jadi Nabi di luar tiba di haud, dan Nabi menunggu umatnya. Yang datang maka Nabi, kalau dari umatnya Nabi terima, ya. Kata Nabi SAW, wa inni la'adhudhu ar-rijal an haudhi, ya, kama yadhudhu ar-rajulu al-ibil al-ghariba an haudhihi. Sungguhnya aku akan menolak orang-orang yang mau datang ke telagaku kalau bukan dari umatku, sebagaimana seorang menolak unta yang asing dari tempat minumnya. Kalau ini, oh, bukan unta saya, jangan kesini, ini unta lain, pergi ke sana, ya. Nabi mengusir orang yang mau datang ke telaga Nabi dari umat Nabi yang lain. Nabi tidak terima, hanya dari umat Nabi yang Nabi terima. Kemudian sahabat berkata, hal ta'rifuna ya Rasulullah, apakah kau mengenal kami, apakah anda mengenal kami pada hari kiamat? Karena Nabi SAW, iya, ya. Dari apa? Innakum, ya, akan datang pada hari kiamat gurran muhajjalina min atharil wudhu. Akan kalian, aku mengenal kalian dengan apa? Cahaya di wajah kalian, di tangan kalian, di kaki kalian, karena bekas wudhu, ya. Taib, tolong dihapus. Taib, para ikhwan dan akhwat, para jemaah Masjid As-Sunnah rahmatillah subhanahu wa ta'ala, secara umum kaum muslimin meyakini adanya haud, kecuali sekelompok orang yang menolak haud, itu Mu'tazilah. Sebagian Mu'tazilah menolak bahwasanya haud tidak ada, ya. Mereka tidak meyakini ini karena kejahilan mereka, ya. Karena sebenarnya haud hadisnya mutawatir, ya. Ini dilakukan oleh sebagian orang Mu'tazilah, seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Al-Usul Khamsah menolak hadis-hadis ru'yah. Kata dia, Allah tidak dilihat di akhirat. Kenapa? Hadisnya ahad. Hadisnya ahad. Ya, ini, kalau hadis ahad, mereka tolak. Perawinya cuma 2, 3, 5, kita enggak terima. Harusnya perawinya 10 lebih. Ya. Padahal kita ahlu sunnah wal jamaah, satu perawi saja. Sahabat yang meriwayatkan, satu sahabat saja. Tetapi dia sikoh, dan hadisnya sahih, maka kita terima. Apalagi 5, apalagi 10, apalagi lebih. Dan ternyata hadis tentang haudhu Nabi SAW, tentang telaga Nabi SAW, adalah mutawatir. 50 sahabat yang meriwayatkan atau lebih. Kita khawatir orang seperti ini yang menolak telaga Nabi SAW, mereka tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Sebagaimana tadi perkataan Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu, man kadzdzaba bihi, ya, fala saqahu Allahu min. Barang siapa mendustakan tentang telaga Nabi SAW, maka Allah tidak akan, semoga Allah tidak memberikan minum dari telaga tersebut. Baik, sekarang kita akan bahas tentang sifat telaga Nabi SAW. Sifat-sifat telaga Nabi SAW. Nabi SAW mensifati, pertama adalah tentang luasnya. Luasnya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang luas telaga Nabi SAW, ada dua metode yang Nabi sebutkan. Pertama, pendekatan waktu. Pendekatan jarak tempuh, waktu tempuh. Yang kedua, pendekatan jarak tempuh. Seperti pendekatan waktu tempuh, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, haudhi, misalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haudhi masiratu syahrin, telagaku sebulan perjalanan, ya. Telagaku yaitu lebarnya atau panjangnya, lebarnya sebulan perjalanan, sebulan perjalanan. Ini pendekatan dengan waktu. Adapun pendekatan jarak tempuh, maka Nabi menyebutkan beberapa pendekatan, seperti misalnya Nabi SAW pernah berkata, ya, bahwasanya lebar dari telaga seperti jarak antara Amman dengan Ailah. Amman ini Yordan, ya. Yordan. Ini satu kota di daerah Syam, ya. Dalam satu riwayat ini mengatakan antara Amman dengan Ailah, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, Ailah dari ila Son'a. Ailah ila Son'a. Ini di Syam. Son'a Yaman. Perhatikan. Di Syam, Ailah Son'a di Yaman. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, Al-Madinah Son'a. Al-Madinah Al-Munawwarah ke Son'a. Ya, ini Madinah ma'ruf, Son'a Yaman. Madinah Saudi, ya. Hijaz, Son'a di Yaman. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, Ailah ila Juhfah. Juhfah dekat Mekah. Juhfah dekat Mekah, ya. Tempatnya Miqat salah satunya, Juhfa, sekitar 200 km dari Madinah, ya. Sekitar kurang lebih 200 km dari Madinah. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang bentuknya, kata Nabi SAW, tuluhu wa arduhu sawa. Tuluhu tuluhu arduhu sawa. Tuluhu mithlu tuluhu mithlu ardhihi wa zawayahu sawa. Kata Nabi SAW, panjang sama dengan lebarnya, kemudian sudut-sudutnya sama. Pojok-pojoknya sama. Taib. Ketika Nabi mengatakan tuluh mithlu ardhihi, panjang seperti lebarnya, zawayahu sawa, sudutnya sama, maka ada yang berpendapat bahwasanya telaga Nabi berbentuk bujur sangkar, ya, karena panjang lebarnya sama. Sebenarnya berpendapat berarti telaga Nabi bulat karena zawayahu sawa, sudut-sudutnya sama semua, berarti dia bulat. Wallahu alam bisawab, ya. Ada yang berpendapat bujur sangkar dan mengatakan bulat. Nah, bagaimana dengan ini? Terus jarak yang sebenarnya mana? Ketika Nabi mengatakan Oman Ailah Son'a, Madinah ke Son'a, ini jaraknya beda-beda. Antara ini dengan ini tidak sama dengan antara ini dengan ini. Antara ini dengan ini tidak sama dengan antara ini. Terus bagaimana mengkompromikan dua perbedaan-perbedaan ini? Ya. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Khilaf, dua pendapat. Yang pertama mengatakan maksud Nabi adalah hanya pendekatan. maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah pendekatan. Maksudnya yang penting jauh, yaitu sangat jauh jaraknya. Dan Nabi mengatakan kota ini tergantung yang bertanya. Tadi sudah disebutkan Nabi berulang-ulang bercerita tentang haud, tentang telaga Nabi. Kemungkinan yang dihadapi Nabi adalah orang Syam, maka Nabi bilang, oh seperti kota ini. Kemungkinan yang dihadapi Nabi adalah orang Yaman, Nabi mengatakan, oh seperti Son'a ke Madinah. Kemudian Rasulullah hadapi orang Jufa, oh seperti Jufa ke sana. Jadi intinya hanyalah pendekatan. Ya, ini jaraknya tentu beda, tetapi hanyalah pendekatan. Nabi ingin menjelaskan bahwasanya jaraknya sangat jauh. Telagaku sangat luas, cukup bagi kaum muslimin untuk minum dari situ. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan, zahirnya memang berbeda, tapi memang Allah menambah luas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang paling dekat misalnya dari mana, dari Amman ke Ailah. Nabi pertama menjelaskan telagaku dari Amman ke Ailah. Kemudian Allah kabarkan ternyata telaga Nabi diluaskan lagi, makanya Nabi kabarkan jarak yang lebih jauh. Dikabarkan lagi Nabi jarak yang lebih jauh lagi, seperti dari Ailah ke Son'a, ini sangat jauh ya, Ailah ke Son'a. Karena Ailah di ujung Madinah sana, di Syam, Son'a di bawah di selatan, jauh. Jadi jarak yang paling jauh ya. Ini jarak yang paling jauh. Jadi dan dalam sebagian riwayat diisyaratkan ya, wasa Allah melebarkan. Jadi Nabi menjelaskan berdasarkan kondisi haud yang sekarang ya. Mungkin dilebarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surga, surga kata para ulama tidak pada satu posisi ya, ditambah lagi oleh Allah, tambah surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihi salam sekarang sudah berubah dari yang ditempati oleh Nabi Adam alaihi salam. Ya, sama-sama surganya, tapi mungkin Allah perluas, mungkin Allah tambah isinya ya. Wallahu alam bisawab, tapi intinya ada perubahan ya. Taib, adapun sifat-sifatnya. Di antaranya warnanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asyaddu launuhu asyaddu bayadan min ath-thalj. Ya. Lebih putih daripada salju atau es. Dalam riwayat yang lain, minal laban, lebih putih daripada susu. Ini warnanya. Adapun rasanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahla minal asal. Ahla minal asal, yaitu lebih manis daripada madu. Kemudian aromanya ya. Aromanya ya. Yaitu lebih daripada rihil misik, lebih harum daripada minyak kasturi, aroma minyak kasturi. Kita tahu ada minuman yang enak tapi baunya biasa, ada minuman yang lezat baunya juga menyenangkan ya. Kemudian diantaranya sumber airnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghuttu fihi ya mizabani yumiddanihi minal jannah ahaduhuma minal zahab wal akhar minal fiddah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghuttu fihi, yaitu mengalir dengan kencang Yakut itu mengalir dengan deras. Airnya deras sekali ya. Ini artinya mengalir dengan deras. Tercurahkan ya, tercurahkan dengan deras. Dua mizab, mizab itu talang, dua talang seperti kalau kita di Ka'bah ada talangnya. Talang itu namanya mizab. Talang tersebut dari surga. Satu talang terbuat dari perak, satu talang terbuat dari emas. Dari mana sumber air? Disebutkan bahwasanya sumber airnya dari sungai Al-Kautsar. Ya. Dari mana? Dari minal jannah. Minal jannah, dari surga. Surga yaitu dari sungai Al-Kautsar. Dari sungai atau telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar. Sebagaimana Nabi dikatakan inna atainaka al-kautsar, kami telah menganugerahkan kepada engkau al-kautsar. Jadi rupanya telaga Nabi itu sumber airnya dari surga. Entah bagaimana urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya. Yang pertama kali datang kepada telaga ya. Yang pertama kali datang dari minum dari telaga adalah fuqara'ul muhajirin ya. Siapa? Fuqara'ul muhajirin. Orang-orang miskin di kalangan al-muhajirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalun nasi alaihi qurudan fuqara al-muhajirin. Asy'ats ru'usan ad-dunus thiyaban la yankihuna al-mutana'imat wala yuftahu lahum abwabu sudah. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali minum dari telagaku siapa? Fuqara'ul muhajirin, orang-orang miskin di kalangan muhajirin. Bagaimana sifat mereka? Kata Nabi, asy'ats ru'usan, yaitu rambutnya semerawut. Saking miskinnya, ya bukan mereka tidak rapi, mereka saking miskinnya. Lihat bagaimana para sahabat sampai punya hanya sampai para ulama membahas bagaimana sholat dengan satu kain saja. Karena ada di antara mereka cuma satu kain saja, diputar-putar kemana-mana itu kainnya. Bagaimana sholat dengan satu kain sampai dibahas oleh para ulama karena dahulu saking miskinnya para sahabat. Ya. Sampai kita tahu bagaimana seorang ketika mau menikah, ketika ada orang seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi, kemudian Nabi tidak mau, akhirnya sahabat mengatakan, Rasulullah kalau anda enggak mau buat saya. Kata Rasulullah, sudah nikahi, kau punya apa? Saya punya sarung. Sudah, pakai sarung. Jadikan mahar. Kata dia, tapi sarung saya cuma satu. Kalau saya kasih dia, saya enggak punya sarung. Bayangkan. Jadi, mereka bukannya komproh, tetapi karena memang tidak punya kemampuan untuk mengatur rambutnya. Ya, tidak seperti kita. Itu rambut semerawut. Penuh dengan debu. Kemudian, adunu susiaban. Baju kumal. Kemudian sifat berikutnya, la yang kihuna mutana'imat, tidak menikah dengan wanita-wanita yang apa ya bahasa kita, yang apa, yang bersihan, yang orang kaya, wanita-wanita yang kaya ya, yang bening-bening kalau bahasa kita ya, yang kihuna mutana'imat. Wala yuftahu lahum abwaabu sudat, tidak dibukakan pintu. Pintu kalau bertamu. Maksudnya orang ya pinginnya bangga kalau yang bertamu orang kaya, orang miskin ya nanti enggak usah dibukain, nanti aja lah lain kali. Sebagian orang seperti itu. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang sulit, bayangkan. Fuqara al-muhajirin ya. Mereka tidak punya rumah, sampai tinggal di sufah ya, namanya sufah. Sering masuk angin sehingga baju mereka sering kuning, cepat sekali kuning, kotor rambut mereka, kena debu. Miskin mau diapain, tapi mereka berhijrah meninggalkan harta mereka di Mekah dan mereka meninggalkan kerjaan mereka di Mekah, meninggalkan tanah air mereka di Mekah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini ujian yang mereka dapatkan. Rambut mereka semrawut penuh dengan debu, baju mereka kotor, baju mereka kumal, tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang kaya, ya mereka yang susah-susah juga seperti dia. Kemudian kalau pintu tidak dibuka karena bukan orang kaya. Kenapa mereka lebih dahulu minum dari telaga? Kata Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, bukan berarti mereka yang paling afdal, bukan. Bukan berarti orang miskin lebih afdal daripada orang kaya. Kalau gitu Ustaz, kalau saya mau minum dari telaga Nabi, saya miskin dulu, enggak. Tetapi orang miskin lebih utama untuk segera merasakan kenikmatan. Jadi orang kaya, dia kaya lama di dunia. Ditunda aja nanti belakangan. Yang miskin-miskin dulu. Selama di dunia mereka tidak merasakan kenikmatan. Ada orang baru lahir sudah kaya. Teman saya bilang, si Fulan ya baru lahir langsung kaya. Tidak ada proses. Lahir langsung apa? Langsung kaya. Ya. Bapaknya kaya, sudah mau diapa lahir langsung sudah. Jadi anak orang, orang kaya. Sampai mati kaya. Sampai mati kaya. Hidup selalu di rumah yang mewah. Selalu dengan kenikmatan ya. Tidak pernah merasakan dari susah-susah. Enggak. Ya. Ada. Ada orang yang memang dari awal lahir miskin dan mati juga miskin. Ya. Oleh karenanya mereka-mereka yang miskin ini ya lebih utama dahulu merasakan air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka segera merasakan kenikmatan. Ya. Ada orang kaya belakangan bisa jadi orang kaya lebih tinggi kedudukannya dari orang miskin jika ternyata harta mereka mereka gunakan di jalan Allah meskipun mereka terlambat minum. Ini sama halnya dengan masalah masuk surga. Innal fuqara yadkhulul jannah qabla al aghnia bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kata para ulama bukan berarti Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan bukan berarti orang kaya kedudukannya lebih rendah. Tapi mereka dulu belakangan ya. Kalau tapi setelah dihisap ternyata orang kaya karena hisapnya panjang. Setelah dihisap ternyata amal mereka banyak untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka belakangan bisa jadi surganya lebih tinggi. Tapi ini kita serahkan di akhirat masing-masing. Diberi ujian kemiskinan bersabar, diberi ujian kekayaan dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa satu lagi, di antaranya adalah jumlah cangkirnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua aniyatihi kan nujum ya. Kan nujum ka ada di nujum seperti jumlah bintang-bintang di langit. Banyak. Kenapa jumlahnya banyak seperti langit biar tidak rebutan. Biar tidak rebutan. Semua datang ke sana sudah ada cangkir. Jangan khawatir, jangan kehabisan cangkir. Jangan kehabisan cangkir. Inilah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah untuk minum dari telaga ini. Ada yang pernah bertanya, "Ustaz, kalau saya berenang di telaga itu boleh enggak?" Saya bilang, "Nanti kau kalau ketemu Nabi minta izin kalau mau berenang di telaga tersebut." Yang jelas minum sudah buat kita kehilangan dahaga selama-lamanya. Tapi tolong dihapus. Taib, sekarang kita bahas pada pembahasan inti, siapakah orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, siapakah orang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya akan bacakan hadis-hadis ya di mana ada sekelompok orang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ibnu Mas'ud, "Ana faratukum 'alal haud, aku menanti kalian di telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum, akan ditampakkan kepadaku ada sekelompok orang, rijal itu beberapa orang dari kalian. Hatta idza ahwaitu ilaihim liunawilahum ukhtuli juduni. Ketika aku datang ingin menyambut mereka, tiba-tiba mereka diambil dariku, cabut dariku, ya. Fa aqulu, aku berkata, Rabbi ashabi, ya Rabb itu sahabatku. Fa yuqal, dalam riwayat dikatakan malaikat yang berkata, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Mereka berbuat bid'ah. Ahdatsu itu berbuat perkara baru dalam agama setelah kau meninggal. Kau tidak tahu. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaridanna 'alal haudhi rijalun mimman sahabani." Ya, akan datang kepada telagaku sekelompok orang, ya, dari orang-orang yang pernah bersahabat denganku di dunia, yang pernah berkenalan denganku, sahabani. "Hatta idza ra'aitum," tatkala aku sudah melihat mereka, "warafa'u ilayya," kemudian diangkat kepadaku, "ukhtuli juduni," Maka mereka dicabut dariku. Nabi mencabut, menyambut ditarik. Fala akulanna, aku berkata, ya Rabbi, ya Rabku, usaihabi, sahabat-sahabatku, katanya sedikit, jumlah mereka tidak banyak. Fala yuqalanna li, innaka la tadri ma ahdathu ba'da, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah. Ini yang dalam riwayat yang lain, ya, dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, ya, wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, akan datang kepadaku suatu kaum yang mereka aku kenal mereka dan mereka mengenalku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian aku dihalangi antara aku dengan mereka. Ya, kemudian Rasulullah sallam berkata, fa innahum minni, mereka dariku. Fa yuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kau tidak tahu yang mereka lakukan sepeninggalmu. Suhqan suhqan liman baddala ba'di, kata Nabi, celaka celaka, jauh-jauh orang yang mengadakan perubahan setelah meninggalku, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, kata Nabi, ya Rabbi ashabi, ya Rasul, ya Rabbku, itu sahabatku. Fayaqul, maka Allah berkata, innahu la ilma laka bima ahdatsu ba'da, kau tidak punya ilmu tentang apa yang mereka kerjakan setelah kau meninggal. Innahum irtaddu, mereka telah murtad. Ala adbarihim al-qahqari, mereka murtad kembali ke belakang. Ya. Dalam riwayat yang lain, bainama ana qa'imin al-haud idza zumrah, ketika aku sedang berdiri di telaga menanti umatku, tiba-tiba ada sekelompok orang. Hatta idza araftuhum kharaja rajul min baini wa bainahum. Tatkala aku kenal mereka, tiba-tiba keluar salah seorang dari antara aku dengan mereka. Qala halum. Fakultu ila aina? Ayo kemari. Kemana? Ila nar. Ternyata mereka tidak jadi ke telaga, dibawa ke neraka Jahannam. Taib. Hadis-hadis seperti ini banyak, ya. Hadis-hadis seperti ini banyak, ya. Taib. Oleh karena itu para ulama membahas di antaranya Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Tazkirah, dan sebelumnya dibahas oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid dan Al-Istidhkar. Nanti saya akan nukil insyaAllah perkataan kedua ulama ini, ya. Dan kemudian ulama belakangan mengikuti mereka, ya. Yang terhalang dari telaga, yang terusir, ya. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad. Yang murtad setelah wafatnya Nabi. Kemudian yang kedua adalah para pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah ini ada yang bagi dua, ya. Bid'ah akidah, ya, dicontohkan oleh para ulama seperti Khawarij, kemudian Rafidah Syiah dengan berbagai macam modelnya, kemudian Mu'tazilah, kemudian pelaku bid'ah secara umum. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang zalim. Orang-orang yang zalimnya berlebihan. Mereka, para ulama sebutkan, seperti para penguasa yang zalim. Seperti para penguasa yang zalim. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang pelaku maksiat. Orang-orang pelaku dosa besar. Besar yang tidak malu-malu menampakkannya, menganggap remeh, ya, dosa-dosa besar. Ini diantara perkataan para ulama tentang orang-orang yang terhalangi dari telaga. Taib. Adapun yang pertama, orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mengatakan mereka murtad, sebagian mereka mengatakan maksudnya orang munafik, karena orang munafik sebagian yang Nabi tahu, sebagian Nabi tidak tahu. Di antara yang Nabi tahu misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di antaranya ada orang munafik yang Nabi tidak tahu. La ta'lamuhum wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Ada orang-orang munafik di kota Madinah, kau tidak tahu dan kami mengetahui mereka. Itu Nabi sangka mereka sahabat, ternyata mereka adalah orang-orang munafik. Atau ini maksudlah orang-orang murtad. Karena kita tahu setelah Rasulullah SAW wafat, banyak orang murtad. Makanya kesibukan Abu Bakar ketika Rasulullah SAW wafat, muncul orang murtad. Terutama orang-orang yang baru masuk Islam, yang berasal dari Arab Badui. Di antara mereka ada yang tidak mau bayar zakat, mengingkari wajibnya zakat. Maka Abu Bakar menyerang mereka. Di antaranya ada yang mengikuti Musailimah Al-Kadzab, Nabi baru, diserangi oleh Abu Bakar. Di antara ada yang mengikuti Tulaihah, Nabi baru, diperangi juga oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ada orang-orang yang murtad, ya, di antaranya yang kenal dengan Nabi, Nabi kenal mereka, ternyata setelah Nabi meninggal mereka murtad. Mereka murtad. Baik. Saya ingin sampaikan ini penting, ya. Dalam riwayat banyak, ya, disebutkan rijal, ya. Rijal. Disebutkan Usaihabi. Ya. Ada Rahat. Ada Zumrah, ya, sekelompok orang. Ya. Ini diantara lafal-lafal, ya, yang menunjukkan sedikit yang Nabi kenal. Kenal yang akhirnya dihalangi dari telaga. Saya ingin menyampaikan ini lafal-lafal ini kenapa? Karena orang-orang Syiah mereka berdalil dengan hadis ini, hadis telaga. Kata mereka, orang Syiah, hadis-hadis menunjukkan sahabat murtad. Semuanya murtad, kecuali 4 orang, kata mereka. Siapa yang tidak murtad? Ammar bin Yasir. Kemudian Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ya. Kemudian mereka sebutkan lagi yang intinya ada yang paling banter, mereka mengatakan cuma 19 orang yang tidak murtad. Ini Syiah yang paling baik, 19 orang yang tidak murtad. Yang lain, ada yang lebih parah, cuma 4 orang yang tidak murtad. Yang lain semua murtad. Ya. Dari mereka, hadis-hadis ini, hadis-hadis telaga. Kita bantah. Bantahan pertama kita bantah orang Syiah, kita katakan apa? Yang pertama, gimana ente mau meriwayatkan hadis-hadis ini yang meriwayatkan orang-orang yang ente murtadkan, hai orang Syiah. Ente murtadkan mereka, yang ngapain ente terima hadisnya? Ini 50 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini dianggap murtad oleh mereka. Kenapa kalian terima hadisnya kalau memang dianggap murtad oleh kalian? Yang kedua, disebutkan lafal-lafalnya bukan berarti jumlah yang banyak, ya. Nabi mengatakan, aku kenal mereka. Mereka kenal aku, ya, tapi tidak disebutkan bahwa jumlah mereka sangat sangat banyak, ya. Dan kita tahu bahwasanya di zaman Nabi setelah Nabi wafat yang murtad banyak, tapi bukan muhajirin bukan ansor, tapi Arab Badui yang datang dari Bani Hanifa, yang datang dari mana, ya. Dan mereka Nabi sempat ketemu mereka Nabi kenal mereka, dan mereka Nabi nyambut mereka tatkala Amul Wufud, tatkala tahun 9 Hijriah, bukan sahabat-sahabat yang muhajirin yang kemudian berhijrah kaum Ansar yang berjuang mengorbankan jiwa raga mereka, kemudian Nabi meninggal kemudian mereka murtad, ya. Ini hanya omong kosongnya orang-orang Syiah. Jadi kita katakan bahwasanya benar ada yang murtad, ya. Tetapi bukan berarti sahabat seluruhnya. Ya, ada beberapa orang, tidak banyak, sekelompok orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kenal mereka dan tidak menunjukkan mereka muhajirin dan Ansar. Baik, lihat terus bagaimana dengan hadis yang lain bahwasanya para sahabat masuk surga, banyak sekali, kan? Jangan menabrak-nabrakan hadis. Kemudian ada pelajaran yang bisa kita ambil juga, pelajaran, ya. Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah wafat Nabi. Nabi mengatakan, dikatakan kepada Nabi, inna kala tadrima ahdathu ba'da, kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kau meninggal, ya Rasulullah. Berarti Nabi tidak tahu. Kita bilang Nabi saja masih hidup, banyak hal dia tidak tahu. Ya, terlalu banyak kita belajar sirah, Nabi kirim mata-mata, istrinya kalungnya hilang, Nabi tidak tahu, istrinya ketinggalan, Nabi tidak tahu. Banyak hal yang menunjukkan Nabi tidak tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Nabi sudah meninggal dunia. Dan ini nasnya jelas. Ya Allah, ya Rabb, itu sahabatku, aku kenal mereka. Araftuhum, aku kenal mereka. Hum minni, mereka dariku, ya Allah, kata Allah. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal. Ini nas yang nyata. Ini bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasanya Nabi tahu semua kondisi umatnya. Nabi keluar dari kuburan, ikut acara ini, acara anu, acara ini, acara anu. Nabi mengunjungi Syekh Fulan di Yaman, kuburannya kosong, Nabi ketemu siapa. Kalau Nabi ikut berita, nonton berita, Nabi tahu kondisi semua. Sementara ini jelas Allah malaikat mengatakan, Allah mengatakan, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu saja yang Nabi kenal. Baru Nabi baru meninggal, Nabi tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana lagi dengan tahun 2020, Nabi tahu kondisi kita. Ya. Maksudnya, kemudian bilang Nabi keluar ikut acarin. Makanya, Asy-Syaukani dalam kitabnya Risalatun fil Maulid, dia bahas, dia bilang, aneh orang meyakini bahwasanya Nabi hadir dalam acara maulid, keluar dari kuburan. Berarti Nabi tahu kondisi semua. Terus hadis ini bagaimana? Ini hadis mutawatir. Nabi dikatakan, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Jangankan Nabi, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Allah berkata, "Anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilaahina min duunillah, qalu subhaanaka ma yakun li an aqula ma yakun li ma yanbaghi an aqula ma laisa li illa bil haqq. In kuntu qultuhu," kata Nabi Isa, "in kuntu qultu faqad 'alimta." Ya wahai Isa, apakah kau menyuruh umatmu untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Kata Nabi Isa, tidak ya. Aku tidak mengatakan kecuali yang benar ya. In kuntu kultuhu, kalau aku pernah ngomong begitu, faqad alimtah, kau pasti tahu ya Allah. Ya. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, aku dulu bersama mereka, ketika aku tahu apa yang mereka lakukan ketika aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta antar raqiba alaihim, kau yang lebih tahu tentang mereka ya Allah. Aku tidak tahu apa-apa lagi, kau sudah angkat, selesai, aku tidak tahu. Nabi Isa yang belum meninggal, masih di langit, tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang Nasara. Ya, ternyata mereka setelah itu merubah ajaran Nabi Isa, kemudian ternyata Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan, ibunya diangkat jadi Tuhan, dan yang lain-lain. Apalagi Nabi SAW sudah meninggal juga tidak tahu ya. Taib. Yang berikutnya para pelaku bid'ah. Ini semua, ya ini semua, tiga ini, ya. Kenapa ada poin ini semua? Dari mana istimbatnya? Dari lafal ahdathu, mengadang-adakan. Kemudian baddalu, merubah-rubah. Jadi anggap orang-orang yang mengadang-adakan, merubah-rubah, ini tiga kelompok ini. Laku bid'ah, jelas ahdatsu, orang zalim berlebihan, mereka yang merubah agama umat. Pelaku dosa, mereka juga merubah aturan-aturan agama. Saya bacakan perkataan Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tamhid dan juga Al-Istizkar. Beliau berkata, "Wa kullu man ahdatsa fid din ma la yardahu Allah wa lam ya'dhan bihi Allah," semua orang melakukan bid'ah dalam agama yang Allah tidak ridai, Allah tidak izinkan, "fahuwa minal matrudin anil haud," maka dia termasuk orang terusir dari telaga. "Al muba'adin anhu," yang terjauhkan dari telaga. "Wallahu a'lam." "Wa ashadduhum tardan," yang paling terusir, "man khalafa jama'atal muslimin," yaitu orang yang menyelisih jamaah kaum muslimin. "Wa faraka sabilahum," dan meninggalkan jalan mereka. "Mithl khawarij," seperti orang khawarij. "Al ikhtilafi fi firqiha," dengan berbagai macam model firqah-firqahnya. "War rawafid ala tabayyin dhalaliha," demikian juga kelompok-kelompok Syiah dengan berbagai macam kesesatan mereka. "Wal mu'tazilati ala asnafi ahwa'iha," demikian juga mu'tazilah dengan berbagai macam model hawa nafsu mereka untuk menolak-nolak ayat. "Fa'ula'i kulluhum yubaddilun," mereka semuanya telah merubah. Ini yang pertama, ahlul bid'ah. Ya, ada pelaku bid'ah secara umum, ada pelaku bid'ah akidah yang berbahaya. Ini yang lebih parah, yang ini dikhawatirkan. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Wa kadzalika dzalamatul musrifun," demikian juga orang zalim yang berlebihan, "fil jawr wa dzulm," berlebihan dalam perbuatan kezaliman. "Wa tamtisil haq," berlebihan dalam menghilangkan kebenaran. "Wa qatli ahlihi," berlebihan dalam membunuh ahlul haq. "Wa idzalihi," menghinakan ahlul haq. Ya. "Wal mu'liluna bil kaba'ir," yang berikutnya, yang keempat, "al mu'liluna bil kaba'ir al mustakhifuna bil ma'asi," orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar, minum khamr terang-terangan, berzina terang-terangan, riba terang-terangan, mereka enggak peduli. "Al mustakhifuna bil ma'asi," bangga atau meremehkan maksiat, apa sih maksiat. Kemudian beliau berkata, "Wa jami'u ahli zayghi wal ahwali wal bid'ah kullun haula yukhafu alaihim," dan seluruh orang yang menyimpang, seluruh pelaku bid'ah, semuanya dikhawatirkan, "an yakunu unu bihadal khabar," dikhawatirkan mereka masuk dalam khabar ini. Kemudian dalam kitabnya Al-Istizkar, beliau menjelaskan tentang zalim, siapa orang zalim yang berlebihan. Kata beliau, "Wa kadzalika dzalamatul musrifun fil jawr wa dzulm wa tamtisil haqq wa qatl ahli wa dzalim kulluhum mubaddilun yadhharu ala yadayhi min taghyiri sunanil Islam." Orang-orang zalim berlebihan yang menghapus kebenaran, yang membunuh ahlul haq, yang menghinakan ahlul haq, mereka semuanya perubah, mubaddil. Ya. Yang nampak dari tangan mereka karena mereka merubah, minta giri sunnah Islam, amrun azim. Mereka rubah aturan-aturan Islam, muncul perkara yang dahsyat. Fannasu ala dinil muluk. Perhatikan kata dia. Orang-orang mengikuti, masyarakat, rakyat mengikuti agama raja-raja. Wa rahimahullah ibnul mubarak. Semoga Allah merahmati ibnul mubarak. Fa innahul qail. Dia yang pernah berkata, wa hal baddala dina illal muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dan siapa lagi yang merubah agama ini kecuali para raja, para penguasa, ahbaru su' dan orang-orang alim yang buruk, wa ruhbanuha dan ahli ibadah yang buruk. Maka seorang waspada jangan sampai termasuk dari keempat model ini, karena mereka inilah yang akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu berbeda antara tingkatan bid'ah yang satu dengan yang lainnya. Makanya Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah, beliau berkata, "Tsummal bu'du qad yakunu fi hal wa yuqarrabuna ba'dal maghfirah in kana tabdil fil a'mal." Ya, beliau mengatakan mungkin orang dijauhkan, setelah itu didekatkan setelah Allah berikan ampunan jika ternyata perubahan tersebut dalam masalah amal, yaitu bid'ah-bid'ah amaliyah. Walam yakun fil aqaid, bukan bid'ah-bid'ah akidah. Jadi Al-Qurtubi membedakan antara bid'ah akidah dengan bid'ah amal. Dua-duanya terancam. Yang paling terancam adalah orang yang melakukan bid'ah-bid'ah akidah. Ya, bicara tentang akidah seenaknya dicontohkan adalah Khawarij, Rafidah dan Mu'tazilah. Inilah orang-orang yang terusir. Terus bagaimana cara kita untuk bisa minum dari telaga Nabi? Ya. Agar bisa, terakhir kita bahas ini, agar bisa minum dari telaga Nabi. Perhatikan, yang pertama adalah menjaga sholat, yaitu menjaga wudu. Menjaga sholat yang konsekuensinya jaga wudu, sering berwudu. Sering berwudu. Tadi kan disebutkan kita dikenal oleh Nabi, umatnya dikenal oleh Nabi dengan wudu, sering berwudu. Kemudian sabar terhadap penguasa yang zalim. Dalam hadis kata Nabi SAW, sayakunu ba'di innakum satarawna ba'di atharatan syadidah fasbiru hatta talqau Allah war Rasul alal hawd. Perhatikan sini, ini penting ikhwan. Kata Nabi, sungguhnya kalian akan melihat setelahku asaratan syadidah. Apa itu asarah? Asarah itu penguasa yang dia ambil harta buat dirinya sendiri. Bahkan bukan cuma asarah, kata Nabi, asaratan syadidah itu ambil harta buat kepentingan pribadinya. Rakyat tidak diperhatikan untuk kepentingan pribadinya, kepentingan istrinya, kepentingan keluarganya, ponakannya, mbahnya, neneknya, semuanya dia perhatikan. Rakyat tidak diperhatikan. Apakah akan adakah penguasa seperti itu? Ada, Nabi bilang. Terus kita mau bagaimana? Kata Nabi, fasbiru, sabarlah. Hatta talqallah, sampai kau bertemu dengan Allah war Rasul alal haud. Bertemu dengan Nabi di telaga. Jadi bersabar dengan penguasa yang zalim. Jangan sampai kemudian memberontak dan yang lainnya, ya. Maka menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, ya. Masing-masing punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab akan ditanya oleh Allah. Mereka, orang penguasa juga punya tanggung jawab masing-masing, ya. Ya. Taib. Yang berikutnya, tidak diantaranya tidak menolong kezaliman yang dilakukan penguasa. Kalau kita sabar, bukan berarti kita membenarkan semua kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Kalau kita tahu salah, ya sudah, kita jangan ikut-ikutan. Kalau tahu kita benar, maka kita dukung. Seperti itu, yang baik. Kalau penguasa menyuruh kita kebaikan, maka kita ikuti. Kalau ternyata yang disuruh adalah penyimpangan, maka tidak boleh kita taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi bukan berarti kalau tidak taat kemudian memberontak, karena kita bisa terjebak dalam syubhatnya orang-orang khawarij. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ka'ab bin Hujrah, ya, "Adzakallah min imaratis sufaha." Semoga Allah melindungi engkau dari kepemimpinan yang orang-orang bodoh, ya, kepemimpinan orang-orang bodoh. Maka ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma imaratus sufaha?" Siapakah orang-orang yang kepemimpinan orang-orang yang bodoh tersebut. Maka Nabi SAW berkata, Umara yakununa ba'di, akan ada penguasa-penguasa setelahku. La yaktaduna bihadi, mereka tidak mengikuti petunjukku. Wala yastanuna bisunnati, mereka tidak mengikuti sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa membenarkan kedusan-kedusan mereka, wa anahum ala zulmihim, dan mereka membantu penguasa-penguasa tersebut dalam kezalimannya, fa ulaika laysu minni, maka mereka bukan dari golonganku. Wala astu minhum, aku bukan dari golongan mereka. Wala yaridu alayyal haud, dan mereka tidak akan datang ke telagaku. Wa man lam yusaddiqhum, barang siapa tidak membenarkan mereka bikadhim, tidak mengaminkan semua apa yang diucapkan, wa lam yu'inhum 'ala dhulmihim, dan tidak membantu mereka dalam kezaliman, fa ulaika minni wa ana minhum, maka mereka bagi, dari golonganku dan aku dari mereka, wa sayaridu 'alayya haudhi, dan mereka akan datang kepada telagaku. Jadi intinya para ikhwan dan akhwat rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita bertemu dengan penguasa yang zalim, maka kalau ingin minum dari telaga bersabar, ya. Tapi bukan berarti ketika kita bersabar, akhirnya kita membenarkan semua keputusan penguasa. Karena bisa jadi keputusan penguasa ada yang benar, ada yang salah. Kalau benar kita dukung, kalau salah jangan ikut-ikutan. Kita diam, jangan mengaminkan, jangan ikut-ikutan. Ya. Karena tidak boleh kita membenarkan kesalahan-kesalahan. Ya. Dan sisi tidak boleh juga kita memberontak. Rasulullah suruh sabar, maka Ahlu Sunnah menggabungkan di antara keduanya. Ya. Bukan kemudian ada kekacauan, kemudian kita memberontak, ini tentu tidak benar, akan timbul kemudaratan yang lebih besar. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Saya rasa sampai di sini saja, sudah cukup waktu. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Insya Allah mengenai sirat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.